rasa riko saiki wis ilang. Sun kroso welas riko wis uloyo. Kawitan isun riko sayang-sayang. Pungkase riko gawe kelaran. Mestine pengen sun sing milih riko. Sun ketun sing manut omong wong tua. Janjine manis bakal sun rasakno. Nyatane pahit hang isun tompo. Manis biar kau sumpah sakno.